menguasai pesantren Lirboyo dukung Gus Muafiq terus berdakwah. Kediri, NU, online. Kiai Haji Ahmad Muafiq alias Gus Muafiq melakukan kunjungan silaturahim ke para sesepuh pondok pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin, 9/12. Gus Muafiq ditemui langsung Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh pesantren Lirboyo, didampingi para masyayikh lainnya seperti Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, Kiai Haji An-Im Falahuddin Mahrus. Selain itu, tampak Ketua Pengurus Kabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Kediri, H. Abu Bakar dan sejumlah tokoh lainnya. Hadir pula Kiai Haji Abdus Salam Socik, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur dan beberapa pengurus lain. Pertemuan berlangsung secara tertutup di gedung Yayasan Utara Masjid Al-Hasan Kompleks Aula Muktamar Lirboyo. Pada pertemuan itu, Gus Muafiq secara langsung meminta maaf lantaran telah menimbulkan kegaduhan. Pada saat bersamaan, Gus Muafiq mendapat suntikan semangat dari para kiai agar terus melanjutkan dakwahnya. Dukungan tersebut semata-mata karena pada kiai menilai Gus Muafiq telah melakukan permintaan maaf secara terbuka, sekaligus mengakui kesalahannya dalam berceramah. Dan yang terpenting, Gus Muafiq telah menyatakan bertobat. Pernyataan terbaru, ketika Gus Muafiq berceramah di Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan Solo, Sabtu, 7/12. Kiai Haji Abdul Rozak selaku pengasuh pesantren Al-Muayyad sebelumnya menjamin bahwa kehadiran Gus Muafiq semata-semata untuk ceramah karena telah dijadwalkan. Pada kesempatan itu, Gus Muafiq mengaku bersalah karena telah membuat repot para masyayikh dan para bini sepuh kiai-kiai pesantren dan NU. Selain sowan ke Lirboyo, Gus Muafiq juga melakukan serangkaian silaturahim ke sejumlah pesantren, seperti ke Pesantren Peloso, Mojo, Kediri asuhan Kiai Haji Zainuddin Jazuli, Pesantren Langitan Tuban, dan lainnya. Pada masyayikh Pesantren Lirboyo memberi dukungan PUH agar Gus Muafiq tetap terus berdakwah, meskipun ada masalah yang dialami selama ini. Salah seorang juru bicara Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Muksohi, menjelaskan soal pertemuan tersebut. Tujuan kedatangan Gus Muafiq ke Pesantren Lirboyo untuk sowan kepada pengasuh pondok pesantren dan segenap keluarga besar, tutur Gus Muid, sapaan akrabnya. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut, para masyayikh memberikan petuah atau nasihat agar Gus Muafiq tidak berhenti dalam berdakwah. Demikian pula diingatkan agar terus belajar dalam menggali ilmu agama tentang hazanah pesantren, karena dinilai memiliki jiwa besar dan mau meminta maaf serta bertobat. Para pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo memberikan apresiasi kepadanya. Apresiasilah kepada Gus Muafiq yang mau meminta maaf, mau menyampaikan tobat bila hal itu memang dianggap salah. Para masyayikh memberikan dukungan kepada Gus Muafiq terus berdakwah menebarkan risalah Nabi, tentu dengan bahasa yang mungkin tidak terulang lagi seperti kemarin. Intinya para masyayikh mendukung untuk terus berdakwah, tutur pria yang juga anggota DPRD Kota Kediri ini. Tidak hanya itu, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri mengimbau kepada warga NU untuk tetap mendukung dakwah Gus Muafiq. Jikapun ada pihak-pihak yang berupaya mengganggu dakwah Gus Muafiq, Para masyai berharap agar aparat berwenang menjamin keberlangsungan aktivitas dakwah yang dilakukan. Pungkasnya, kontributor Imam Kusnin Ahmad, editor Ibnu Nawawi.